Dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, sabar adalah salah satu kekayaan dari kekayaan yang baik. Allah tidak memberikan kecuali kepada hambanya yang mulia di sisinya. Dinukil dari kitab Udatus Sabirin wa Dzakhiratis Syakirin karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.